rumahmu, kangen, rindu, semua ada, selalu ada untukmu kekasih. Ku kayu sepeda kumbangku, ku berharap andai dapat mengantarku sampai ke rumahmu. Ku ingin menikmati sepenggal malam ini. Aku bisa terbang, tapi jelang dekat kekasihku. Seandainya aku bisa terbang, kan tergapai engkau kekasih. Thank you.